Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hidihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Masih sahabat saya, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa yang kasih dan rahmati Allah sekalian, insyaAllah pada malam ini kita akan membicarakan tajuk yang agak penting, terutama sekali bila masuk saja bulan Zulhijjah, iaitu berkaitan dengan ibadah kurban. Tuan-tuan dan puan-puan semua, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Subhanallahu alazim. Yang kita nak fokuskan ialah ayat yang kedua itu, fashalli lirabbika wanhar, maka solatlah untuk Tuhan kamu, wanhar, dan lakukanlah sembelihan, yang dilakukanlah korban. Dan firman Allah Subhanahu wa taala lagi dalam ayat yang lain, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal badana ja'alnaha lakum min sya'airillah, dan adapun unta itu kami jadikan dia untuk kamu sebahagian daripada syiar Allah Subhanahu wa taala. Syiar ini iaitu mengangkat agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dah faham situ bahawa ibadah korban ini ialah satu syiar. Syiar ni lambang yang membezakan antara beza agama kita dengan agama yang lain ialah adanya ibadah kurban ini. Agama lain pun ada kurban juga, Yahudi pun ada kurban, okay? Agama yang lama, agama Samawi, Yahudi dia ada kurban. Tapi bezanya kurban yang dilakukan oleh mereka dan kurban yang dilakukan oleh orang Islam, bahkan dalam masyarakat Jahiliyah pun mereka ada kurban juga. Tapi yang membezakan antara ibadah kurban yang puan-puan buat dengan kurban yang kita buat ialah fasalli li rabbika wanhar, sembahyanglah untuk Tuhan kamu dan sembelih, yakni untuk Tuhan kamu juga. Dia orang masyarakat jahiliyah ataupun Yahudi, mereka kalau masyarakat jahiliyah dia buat ibadah, mereka buat ibadah kurban, mereka sembahkan ibadah kurban ni untuk berhala-berhala ni yang mereka puja ni. Ini bukan selain daripada Allah. Apabila orang Islam, ini ayat dia, surah Al-Kawthar ni ayat nombor 2, fasalli li rabbika wanhar, semayanglah untuk Tuhan kamu dan sembelihlah untuk Tuhan kamu juga. Jadi kalau kurban ini dilakukan selain daripada Allah, untuk kubur, untuk keramat, untuk wali, untuk apa semua, tertolak. Tuan-tuan dan puan-puan semua, ayat yang tadi juga telah kita bacakan tadi, dia pun sebut fasalli li rabbika wanhar, semayang lepas tu kurban. Disebut semayang dulu baru korban. Oleh demikian adalah menjadi satu syarat sah ibadah korban ini dilakukan selepas semayang, semayang sunat hari raya Idul Adha. Kalau sebelum daripada itu, maka tidak dikira sebagai korban, dikira sebagai sembelihan biasa, dan agihannya dikira sebagai sedekah, sedekah yang biasa lah. Sembelihan itu sah tapi tak dikira sebagai korban. Dan kalau orang tu dia bernazar, maka dia hendaklah menggantikan binatang korban tu dengan binatang yang lain, kerana korban nazarnya tidak tertunai sebab korban tadi dilakukan sebelum solat sunat hari raya. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, ma'amila ibnu Adam yawman nahri amalan ahabbu ila Allah taala min iraqatid dam. Dia kata tidak adalah amalan anak Adam manusia pada hari yawman nahri, pada hari 10 Zulhijjah ini, tidak adalah amalan yang lebih baik bagi seorang anak Adam pada hari 10 Zulhijjah yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala selain daripada menumpahkan darah. Menumpahkan darah ni korban maknanya. Innaha lata'ti yawmal qiyamati biquruniha wa aslafiha. Datang korban itu akan datang pada hari kiamat nanti dengan tanduknya dan dengan bulunya. Wasyariha, bayangkanlah tu, tanduk dia pun datang, bulu dia yang sehalus-halus itu pun datang pagap dia pada hari kiamat nanti. Wa inna dama la yaqa'u min Allah azza wa jall bimakanin qabla an yaqa'a 'alal ard, sebelum darah daripada haiwan yang disembelih ni terhambur keluar, Allah SWT dah terima dah amalan yang dibuat ini dengan syarat fatayyibu biha nafsan, buatlah yang elok. Dia kata datang korban tu datang yang elok, dilakukan sembelihan dengan cara yang elok, niatnya dilakukan niat yang betul dan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis yang lain daripada Anas katanya, bahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikum syaini am lahain. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih berkorban dengan dua kibas yang gemuk-gemuk, dia kata banyak daging. Aqlanain, bertanduk. Faraituhu wadi'an qadamahi ala sifahiha yusammi wa yukabbir fazabahahuma biyadihi. Kata Anas, aku melihat Nabi SAW direbahkannya, kambing tadi, kibas tadi, lepas tu letakkan dua tapak kakinya ala sifah ni pada pelipis, okay, pada pelipis bahagian sebelah kambing ini. Kemudian dibacakannya nama Allah dan yukabbir, bertakbir, dan disembelih dengan tangan baginda sendiri yang mulia. Jadi ulama telah bersepakat mengatakan bahawa udhiyah ni ataupun sembelihan ni, kurban ni, satu ibadah yang masyru', yang disyariatkan dalam agama. Hikmahnya ada banyaklah. Yang pertama sekali, syukrullah huwa syukrullahi ala ni'amihi al-muta'addidah. Bersyukur kepada Allah di atas nikmatnya yang pelbagai. Ala baqa'il insan min amin li amin. Kerana manusia itu dia boleh kekal hidup dari setahun ke setahun. Wa takbir sayyiati minhu, dan menghapuskan dosa mudah-mudahan dengan ibadah kurban ni tadi. Imma bertikabil mukhalafah au naqsil ma'murat. Sama ada dosa yang dilakukan itu melakukan perkara yang dilarang ataupun buat perkara yang wajib tapi terkurang, dia kata. Terkurang ni mana kata ialah macam kita solat ni ada khusyuk dia yang tak lengkap. Okay, puasa tu ada yang termakruh-makruh, ini terkurang. Adapun kalau tak buat langsung, dikenaki dan apa nama hendaklah ditebus dengan qada. Ni maknanya buat benda yang disuruh tapi terkurang, dia kata. Wa tawsiati ala ayyam ala rusatil mudahhi wa ghairihim. Dan pada hari itu nak memberi makan kepada keluarga orang yang berkorban dan lain-lainnya. Oleh demikian tak mendapat pahala kurban, tak dikira sebagai kurban kalau dia membayar harganya sahaja. Dia bersedekah dengan RM300. Dia tak kurban tapi dia bersedekah RM300 pada hari berkenaan. Dia niatkan sebagai ganti kurban. Dia kata tak dikira sebagai kurban, dikira sebagai sedekah sahaja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itulah dia hikmah dari kurban ini, iaitu satu kesyukuran manusia kepada Allah SWT atas nikmatnya yang pelbagai. Apakah dia hukum melakukan kurban? Ulama posisi pendapat tentang hukum ibadah kurban ini, walau bagaimanapun, ulama Syafi'iyah mengatakan udhiyah ataupun kurban ini adalah sunnatu ainil munfarid fil umri marratan. Dipanggil sunnatu ain. Kalau fardu ada fardu ain, dan itu ada fardu kifayah. Kalau sunat ni pun ada juga, sunat ain dengan sunat kifayah. Kurban ni hukum dia sunnatu ainin, sunat tapi tertentu atas individu sekali seumur hidup, dia kata. Habis tidak sekali seumur hidup. Dia kata annal amru indahu la yaqtadi tikrar. Tapi dia kata bagi orang yang hukum asal dia adalah sunat muakkad, tapi untuk individu dia jadi sunatu ainin sekali seumur hidup. Jadi bagi orang yang belum pernah berkorban, walaupun sekali dalam umur hidup dia, carilah luar untuk berkorban juga, kalau macam mana pun. Ada pun sebenarnya ulama Syafi'iyah lagi menyebutkan, dia kata korban itu dikira sebagai sunnatun kifayah li kulli baitin, sunat kifayah bagi setiap rumah. Maksudnya sini ialah kalau satu orang dalam rumah itu sudah buat korban, maka anak lelaki semua dia kena masuk yang itulah. Kalau abang ni dah buat perban, jadi isteri tak payah buat lagi dah. Anak-anak pun tak payah buat, bulat boleh, tak ada masalah. Cuma sudah mencukupi satu rumah itu satu. Dua, tiga bagus. Okay, sama ada satu ataupun satu bahagian, dia kata. Kalau isteri sudah buat, walaupun bukan dengan duit dia, dia buat dengan duit suami dia, maka suaminya pun sudah dikira masuk dalam syiar yang tu. Yang penting tiap-tiap rumah ada satu korban. Jadi hukumnya adalah sunat muakkad. Sunat muakkad, hukumnya secara umum adalah sunat muakkad. Bagi tiap-tiap rumah sunnatun kifayah, sunat kifayah. Bagi satu individu sunnatu ain, sekali seumur hidup. Jadi tuan-tuan dan puan semua, bagi orang yang mampu, yang dikatakan, apakah, siapakah yang dikatakan sebagai orang yang mampu ni? Yang dikatakan sebagai orang yang mampu itu ialah, yang dikatakan orang yang mampu untuk melakukan korban ini, yakni orang yang memiliki, yang memiliki harta yang lebih daripada hartanya yang dia gunakan ataupun yang dia dapat start daripada 9 dari bulan Zulhijjah ini, ataupun 9 masuk 10 lah kita kira, sampailah berakhirnya hari Tashrik. Kalau ada lebih yang tu, orang itu dikira mampu. Dihuraikan balik, ulama Syafi'iyah huraikan, apakah maksud mampu ni? Dia kata mampu itu ialah lebih daripada apa yang dia makan. Dan dia makan tu pula, dia boleh bertukar-tukar dia punya lauk. Bukanlah dia kira makan ikan aja, ataupun dia boleh makan ikan, daging, ayam, telur. Ulang balik, ikan, daging, ayam, telur. Setelah dia pelbagai makan, dia macam-macam berasa berlebih lagi. Lebih tu dikira mampulah orang ini untuk buat ibadah korban. Itu tentang apa-apa semua. Lah ikut kali ini, barangkali sebilangan besar orang Islam yang kita nampak lah di depan mata kita ni adalah orang yang mampu. Oleh demikian, kita berikhtiarlah, berusaha bagi mendapatkan peluang bagi melakukan ibadah korban ini. Ada orang tanya, dia kata, Ustaz, mana lebih afdal? Buat korban sini ke atau buat korban dekat luar negara? Dekat Kemboja ke atau buat di Seremban? Dia kata, kalau di Seremban ni, dia kata, orang miskin dia pun tak ada lagi. Kalau saya buat di Kemboja, tentu ramai lah orang miskin lah. Sebenarnya, sama saja. Buat di sini pun jadi, buat di sana pun jadi. Yang paling mustahak adalah ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia paling mustahak ibadah korban ni ialah ikhlas. Kalau tanpa ikhlas, walau apa, di mana pun tempat dibuat, kalau bukan kerana ikhlas, maka ibadah tu akan tertolak. Sebab itulah ulama bincang masalah. Kalau satu ekor lembu ataupun satu ekor unta ataupun satu ekor kerbau, dalam tu ada tujuh bahagian. Tujuh bahagian, lima ikhlas, dua riak. Sebahagian pendapat mengatakan semua kurban tu hangus, tak pakai maknanya. Sebab apa? Sangkau lampu tu dia kata sudah diniatkan bukan kerana Allah. Tapi sebahagian lain pula mengatakan tak, dia kata. Sebab tiap-tiap orang tu dia berniat. Bila dia berniat, dia ada bahagian dia sendiri. Jadi yang riak tu riak lah, dia tak dapat lah, dia kata. Tapi yang ikhlas tu pahalanya, ganjarannya ada. Sebab tu mustahak tuan-tuan dan puan-puan, bila nak berkorban ni, kumpul ke orang yang berkorban ni, cakap masalah ikhlas ni. Jangan ada niat, niat yang lain daripada Allah Subhanahu Taala. Seorang ulama Saudi, Syekh Muhammad Saleh Munajjid ke ataupun Muhammad Saleh Ibn Uthaymin, beliau pernah ditanya. Dia kata, saya tuan Syekh, saya nak buat akikah untuk anak saya baru dilahirkan, boleh tak saya jamu kaki tangan di syarikat saya? Biarlah, dia kata, dengan jamuan tu nanti dia sebagi dia makan, dia ada sedikit komitmen lebih dengan syarikat, dia kata. Kata Syekh tadi apa dia kata? Kalau tu niat kamu, dia tak jadi akikah. Sebab kamu niat lain daripada Allah, kamu ada benda lain yang kamu lapikkan bersama dengan niat yang kamu bagi makan ni, kata. Jadi mustahak benar ikhlas ni. Okey. Orang dia letak nama, di surau ni pun bukan ada juga. Buah dia whiteboard nama. Khazri bin Osman satu bahagian, siapa nombor dua satu bahagian. Orang pun usik-usik, "Wah, Ustaz, tahu tak ada orang nama kan satu bahagian?" Saya kalau boleh, saya ikut. Oh, tak ada. Cakap lawak-lawak je. Tapi barangkali sudah ada tersimpan dalam tu niat yang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay. ataupun niat bagi jamu. Dalam hati tu niat. Kuat dah beli hari raya tadi. Ada can ni. Diniatkan macam tu. Ada yang lain. Walaupun benda tu datang kemudian, tapi selagi binatang korban ni belum semulih, maka niat tadi dikira bukan kerana Allah Subhanahu Wataala. Okay. Jadi jangan ada niat riak. Jangan ada niat, niatkan kerana Allah saja. Tak mau campur-campur benda yang lain. Okey. Ini paling mustahak ialah ikhlas ini. Sebab disebut fasalli li rabbika wanhar. Semayang untuk Tuhan kamu dan lepas itu sembelih, sembelih untuk Tuhan kamu. Ulama apa nama masyarakat jahiliah mungkin dia buat sembelihan untuk berhala dia. Lepas tu ada pula yang celebik sikit, dia kata dah sembelihan yang ni kami buat, dia kata untuk berhala kami separuh, untuk Tuhan kami separuh. Yang tu pun tolak juga. Dia tidak boleh ada campur-campur. Okey. Tapi Allah SWT pun ikhlas ini letaknya di dalam hati. Orang tidak boleh nilai ikhlas orang lain. Kita pun tak boleh kata ada ni riak ni, ada ni menunjuk ni, dia ni belagak ni, dia ni tidak. Ikhlas letaknya dalam hati. Okay. Apa-apa amalan saja pun lah, bukanlah korban saja, tapi korban ni lebih tertekan lagi sebab benda ni nampak. Kalau puasa, riak tak riak pun benda tu tidak melibatkan. Bukan kita nak jamu orang, bukan kita nak tunjuk sembelih depan orang. Semayang pun sama, semua orang semayang. Tapi bila korban ni, ada orang tak korban, tapi ada orang korban. Jadi kita pun nampak dah sikap, kita pun ni macam mampu ni. Lepas tu pula ada pula orang, kita berbincang dengan orang rumah, kata eh bahai tak korban ke tahun ni, dia kata tahun lepas dah korban dah lah tu. Rumah pula kata kan kalau abang, apa pula teh orang tak korban, dia tak iya kan pula teh orang kan masuklah nombor satu, apa pula teh orang. Niat ni kerananya supaya jangan orang bercakap sesuatu yang ni pun dikhawatiri bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi biar jelas betul-betul, okay? Biar jelas betul-betul masalah niat ni. Kita tak nak kita dah himpun duit setahun lamanya himpun ni, ada surau dia buat pakai ansuran RM30 sebulan, RM30 sebulan, RM30 sebulan. Cukup setahun dapat RM300.5. Dapat satu bahagian. Okey. Bila kumpul dapatlah 3 ekor. Jadi susah nak kumpulkan ni. Kalaulah kita mengumpulnya susah, dengan senang dengan mudah saja setan boleh ambil kita punya amalan tadi, diniatkan lain pada Allah, jadi semua sekali dah terbagai dah. Duit pun habis, pahala pun tak dapat. Tentang dah perempuan semua. Jadi ini adalah yang pentingnya masalah niat dalam ataupun ikhlas. Niat yang ikhlas dalam melakukan ibadah kurban ini. Tentang dah perempuan semua, adakah boleh orang budak yang kecil macam budak-budak besar ni, boleh tak mereka ini melakukan ibadah kurban? Kalau dia buat, diterima, tapi tidak sunat. Kalau dia buat, diterima tapi tidak sunat. Sebab dia belum ada apa nama, dia belum cari duit lagi lah. Dia belum ada cari duit lagi. Tapi untuk, kalau abahnya buat, satu keluarga semua sudah masuk. Kalau berlaku pertemuan akikah dengan korban, mana lebih sunat? Untuk diri kita lah, akikah dengan korban, mana lebih sunat? Jadi sebenarnya wallahu'alam, pada pandangan saya, yang lebih sunat bagi kalau berlaku pertemuan lah, peruntukan ni ada satu peruntukan je. Kalau dua, tiga, tak ada masalah. Kita pun tahu, kita ni belum pernah akikah lagi untuk diri kita. Lepas tu dalam masa yang sama, kita nak berkorban. Yang mana kita nak ambil? Kita ada satu pilihan saja. Wallahu'alam, bagi saya, dia kuatkan lagi korban ni berbanding akikah. Kerana akikah ni ialah dibuat oleh ibu bapa tanda kesyukuran di atas anak yang baru. Ada pula orang beban, kau tak akikah so nak naik apa? Tak ada. Dia fikir tu dekat akhirat besok so, tak ada tak akikah apa nak naik? Tak payah fikir masalah naik je tu. Okay? Kau cakap, kalau korban kambing so naik kambing tu. Kalau korban kerbau naik kerbau, gomong kerbau ha, gomong kau naik so. Ini tidak dibincangkan sebenarnya. Okay? Dia kalau korban individu. Kalau akikah ibu bapa, kesyukuran di atas kelahiran anak yang baru. Boleh tak dicampurkan? 7 bahagian ni 5 akikah, 2 korban. Mengikut Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala boleh diharuskan. Tapi tiap-tiap orang tu mesti berniat. Okay, dia niat. Korban, korban. Akikah, niat akikah. dan binatang yang diambil untuk korban ni tadi pastikan mencukupi syarat-syarat dia ni. Itu hari saya pergi satu tempat, tanya saya, kata Ustaz, macam mana kita nak tentukan binatang korban ni cukup ke tak 2 tahun tu? Saya kata, tanya lah yang jual lembu tu kan. 4 tahun ni, 2 tahun setengah jalan. Kalau ya, kalau yang jual tu dia kata Hindu. Ada kan? Saya pula tak ada lah. Jual dia Hindu tu dah. Berapa tahun? Kira 2 tahun lebih lagi tu dah. Kita pun cakap dekat dia. Betul ke cakap dia? Kita pun fikir betul juga. Macam mana? Tu tak percaya apa dia tu dah. Macam tu. Saya pernah tak okay, sama-sama. Nanti saya carilah apa cara kita menunduk. Dia kata, dari segi fizikal je lah kita sesat. Dia kata, macam mana kita tentukan botol ke tak jadi cukup 2 tahun binatang lembu ni. Saya pun fikir, saya pun telefon dengan di UPM ada fakulti perubatan veterina. Okay. Dia kata, sesat, sadang ya. Dia kata, kalau bawa lembu tu kembali, kita boleh scan. Siapa pula nak bawa ke UPM lah. Di tengah jam dia lembu telah rifah tidak air kan. Nak buat kubur dia pun susah. Nak buat UPM. Kalau buat sini, insyaAllah kita boleh scan. Memang betul, dia kata. Wah, dia boleh scan. Habis kalau lah, kalau saya tak nak, kalau saya tak nak pergi UPM lembu tu macam. Dia kata, ada dental pemula dia. Dental pemula dia. Gigi. Biasanya dia orang tengok geraham. Kalau kosong hingga 5 bulan, macam ni rupa gigi dia. Kalau 5 bulan lebih hingga setahun, macam ni gigi dia. Satu tahun hingga setahun setengah, macam ni gigi dia. Satu setengah hingga dua ke atas, macam ni gigi. Kesimpulannya, gigi lembu tu, kita pun tahu lembu ni memang tak masuk gigi, betul tak? Jadi gigi dia ni makin lama makin berkarat, sebenarnya. Makin apa? Berkarat. Makin lama makin berkarat. Jadi karat tu, dari segi karat tu boleh dipastikan, boleh insyaAllah boleh faham lah. Dia punya umur dia. Dan longkong gigi dia tu, dia sih ngunyah ke je. Pejak ngunyah. Jadi dia gigi tu makin lama makin haus, makin melongkong. Dengan karat dan longkong tadi, insyaAllah boleh ditahu. Jadi kena ngamuk kalau gigi lembu ni. Sebab orang bertanya, saya tak pernah fikir pun. Kita kira caya je. Bila yang tanya ni, orang surau tak bukan surau ni, surau pek lain ni tanya, saya fikir, tentu ada satu cara dia. Okay. Tentu ada satu cara dia. Kalau orang biasa boleh lembu, dia memang tahu tu. Kebetulan lah, UKM ni sebelah UPM. UPM ada fakulti perubatan veterina ni. Saya pun rujuk dengan orang yang lebih mahir lah. Baik. Tentu ada puan semua. Jadi, okay. Bila nak campurkan korban dengan akikah tadi, boleh diharuskan ikut Imam Nawawi. Kerana tiap-tiap bahagian tu, dia punya niat berbeza. Okay. Yang penting mustahak niat lah. Jangan ada niat lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah masa masuk nama lain ada yang niat lain daripada Allah, kita ni tak kira kan. Kadang-kadang orang melah ai, dia kata TV plasma boleh wali, dia kata mana masuk sini, kita pun lambat-lambat pun kau mengkak jelah, kita pun masuk satu kata hati itu berat je kan. Kadang-kadang orang itu hal dia ajak tu best friend lah tu, kita pun masuk. Jadi sekarang ni ada masa lagi nak betulkan niat. Sebelum semalih, masih ada masa lagi nak betulkan niat ni. Kalau dah semalih, dia pakai yang tu lah niat tu. Dia ibadah ni kalau dah sudah, dia tak ada hustan balik. Tapi kalau dia masa dapat mula start tu dia betul, tengah-tengah dia berlaku apa nama yang lain, niat tu dah berubah. Tengah-tengah tu dia berlaku niat ni dia berubah, dia kata. Jadi ada sebahagian pendapat mengatakan, dia kata yang pertama tadi terima, yang lepas pada setengah tu tolak. Tapi kalau dah habis semua, yang ni dikira niat yang mula-mula tu dia ambil kira. Jadi maknanya kalau kita niat awal-awal lagi niat dah riak dah, maka riak lah sampai habis. Tapi kalau dah sudah tu besok, orang pula puji. Dia kata, wah, dia kata bagus lah. Dia kata, ustaz ni memang dah 7 tahun dah sama ustaz. Ilmu satu kita dah, kita pun ada sekian. Tapi dah sembelih dah, nak buat macam mana? Okay. Tapi janganlah timbul tu, sebaik-baiknya jangan ada timbul apa-apa pun. Tapi ini masalah niat ni. Baik. Waktu udhiyah, waktu sembelihan dah disebutkan tadi. Dia yang tak bermula daripada 10 bulan Zulhijjah, start daripada lepas mayang sehingga 13. masalah problem. Ni yang panggil masalah problem. Kita satu hari bulan, Arab Saudi dua hari bulan. Betul tak? Zulhijjah. Dah selesai. Dia esok tak? Dia esok. Sasa lah. Esok. Sembilan. Hari Nari Ahad. Kita dah berondor satu belakang dengan dia. Jadi dia macam ni. Dikira sebagai yang tempat kita je lah. Jadi 13 tempat kita dikira daripada 10 hari Rabu tu. 10, 11, 12, 13 hari Sabtu dia ambil lah. Okay. Dia benda ni pun satu hal juga kan. Susah benar ke nak satukan benda ni? Ada pula tadi yang ngambarkan, saya nak puasa Arafah besok tadi. Tidak. Wah, yang lebar. Saya nak puasa Arafah besok. Habis besok nak kaya lah. Tidak kaya pula. Okay. Hari Selasa lah. Ikut puasa 9 bulan Zulhijjah ni, jatuh pada hari Selasa. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan semua, Orang yang berkorban ini ada macam-macam. Macam-macam tu biasanya dua saja. Satu korban yang wajib, dua korban yang sunat. Korban yang wajib ni adalah apabila seseorang itu dia bernazar. Bila bernazar, maka dia adalah jatuh jadi wajib. Kalau dia tak bernazar, maka hukumnya adalah sunat. Apabila korban itu korban nazar, maka hukum dagingnya berbeza daripada korban yang sunat. Sebab tu nanti kalau dah kumpulkan orang yang berkorban ni, tanya betul-betul, ni abang ni korban sunat ke korban wajib, korban nazar. Dia kata korban sunat, okey beres. Kalau ada nazar, sila beritahu nazar kepada pihak pengurusan. Sebab apa? Bila nazar, daging tu langsung tak boleh usik yang bernazar ni. Dia kena agih yang semua. Bila tak kalau nazar tu hanya dalam diri dia saja, dia tak korban ke orang, kita yang uruskan tak tahu. Kita membagi 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo. Lepas tu yang masak pula, kita memang dalam dunia, duduklah, kita duduklah. Kita pun sama lah daging sakit cap, kita pun duduk. Sedangkan kita bernazar. Bila bernazar, dia mesti serah semua. Dah berlaku dah. Dah berlaku di satu masjid. Kambing. Orang pula, amin, duduk sini. Macam ni lah, ngejak-ngejak duduk lah. Buat balik rumah lah, tak ada. Makan balik rumah, buat sikit budak-budak, tak ada. Memang lama budak-budak sekali. Tapi mak dia makan juga sekali, yang bernazar ni. Bila tanya pada saya, saya kata, tak boleh tu dah. Ha, sudah. Dah masuk tanpa pun dah, saya kata ganti. Ganti. Bila tak jelas. Jadi masa kita dipanggil orang yang korban ni, semuanya dipanggil meeting, mesyuarat, tanya seseorang. Nazar ke sunat? Kata bang, sunat. Saja je nak tanya. Takut-takut dia bernazar. Bila bernazar, kadang entah kita lupa, entah urusan lupa. Pihak urusan kita hari tu berlambak-lambak plastik, tak akan ada. Kita dia bagi-bagi. Daging baru kita pun mani makan sekali. Tak ada pasal-pasal. Dia kira tergantung lagi, belum bayar lah nazar tu kira lah. Jadi ni mustahak benar. Kalau bernazar, maka naklah diagihkan daging ni semua. Cara pengagihan daging ialah 1/3, 1/3, 1/3. Tapi tak mesti 1/3. Artinya kalau 60 kilo, 20, 20, 20, tidak. Tapi mesti tiga-tiga golongan ni ada bahagiannya. Yang pertama, golongan yang kaya. Yang kedua, yang miskin. Yang ketiga, orang yang menyembelih. Sebaik-baiknya ialah keluar sembahyang hari raya pada hari berkenaan dalam keadaan perut lapar. Sebab itu sembahyang hari raya Idul Adha lebih awal daripada sembahyang hari raya Idul Fitri. Sembahyang Idul Fitri lebih lewat daripada Idul Adha. Kenapa? Idul Fitri orang nak peterah. Bila peterah lagi lambat, lagi orang nak peterah ni suka. Sebab dia gantung, dia bayar apa nama, kalau dah sembahyang kan. Habis dah cerita kan. Bila Idul Adha, sembahyangnya awal lagi daripada Idul Fitri. Kalau Idul Fitri pukul 9, dia 8:30. Kerana apa? Nabi SAW lagi, baginda keluar sembahyang hari raya dalam keadaan perut lapar, belum bersarapan, baginda hanya bersarapan pada hari berkenaan dengan daging yang dijadikan kurban. Sebaik-baiknya lah, sebaik-baiknya. Tapi kalau orang masak, kau satu berkocok lah buat kita kan. Tapi sebaik-baiknya macam tu. Nabi SAW lagi, tak ada penyakit-penyakit. Tak ada penyakit-penyakit. Ada juga orang tanya, dia kata, macam mana Islam ni? Lombu, lombu, lombu kambing, lombu kambing. Tu semua dia kata, kolesterolnya dengan, kata, maknanya agama ni nak subah mubarak tu. Dia macam ni. Setiap agama kita ni mengajar, setiap benda tu berlaku, setiap benda tu dibuat dengan cara pertengahan. Kuih kotak pun kalau makan lebih, mudarat juga. Kalau hari-hari kotak, mudarat. Ikan bakar, ikan bakar kan? Ikan bakar ni kiranya. Tapi kalau hari-hari ikan bakar, saya dah dengar lah pakar makanan cakap, kalau hari-hari ikan bakar, mudarat juga. Sama lah dengan kambing lembu pun, daging. Hari-hari yang tu, mudarat. Tapi kalau ada hadnya, sebuku, dua buku, seminggu ataupun ialah had, ada had lah maknanya, dia tidak akan membuat mudarat. Okey, jadi Nabi SAW dimakin, bagi dia ni tak ada penyakit. Kalau kita baca lah dalam dalam sirah baginda, tak ada cerita baginda dia ada sakit apa-apa. Sakit dan dibacakan pada tempat sakit ada, tapi dia tak sebut pun sakit apa. Sebab tu yang Nabi SAW punya sukanya pada kambing ni, satu hari baginda dia hantar disedekah, dihadiahkan dengan seekor kambing. Yang hadiah kambing ni ialah perempuan Yahudi. Dihadiah pada Nabi SAW seekor kambing. Dia tanya dulu, dia sebi dulu, Nabi SAW cukup makan apa? Sahabat kata kambing. Okey, dia pun buat kambing. Dia tanya lagi, kambing tu bahagian mana yang baginda suka? Dia kata tahu. Jadi apa dia buat? Dia cari kambing seekor, dimasaknya, dia racun dalam seekor kambing. Pada bahagian tahu ni lebih banyak racunnya daripada tempat lain. Dihadiahkan kepada Nabi SAW. Sampai daging depan baginda, sampai daging kambing depan baginda, baginda suka kambing ni. Cubit terus masuk dalam mulut. Tapi inilah Nabi SAW, dia tak sama macam kita. Dia daging masuk dalam mulut, sebelum sempat kalah lagi, bercakap lagi, ini masmumatun, saya ini beracun, dia kata. Dia muntah hanya balik. Tapi walaupun muntah, nak cerita kuatnya apa nama racun dia ni, racun yang racun pada kambing ni, bila baginda SAW sakit nak wafat, baginda bercakap dengan anaknya. Dia kata, oi, daging yang makan, daging kambing yang makan masa perang Khaibar, masa tu perang Khaibar lagi, dia punya bisa naik balik lah. Dia kata, maknanya lama tu dalam perut baginda SAW, punya lama tu perang Khaibar sampai nak wafat, punya lama daging tu, apa racun tu menyala dalam tubuh baginda. Dia bercakap, dia kata, ish, dia kata, yang makan bagi tu bisa naik balik, dia kata. Tapi kita boleh faham daripada peristiwa ni banyak-banyak benda lah. Yang pertama, baginda ni tak tahu benda baik. Kalau lah baginda salah-salah ni, apa salahnya diberikan tanda ke, ini daging beracun, awal-awal lah tolak lah. Tapi sebabkan baginda salah-salah ni takkan tahu benda baik, melainkan dengan ilham Allah SWT atau pemberitahuan daripada Allah SWT, sampai daging depan, tak ada nak makan dia. Sebab tak tahu. Yang kedua, mukjizat tu. Daging boleh bercakap. Disebut dalam kitab Safiyur Rahman Baratfuri, dia kata ada sahabat lain makan, mati. Meninggal dia. Punya kuatnya racun pada kambing ni. Jadi Nabi SAW memang, kambing ni kegemaran baginda. Memang kegemaran baginda di kambing. Tapi dia tak ceritakan bagaimanakah, apa nama, apakah penyakit yang boleh dapat daripada daging ni. Tapi kaedah dia macam ni, setiap perkara itu dia adalah pertengahan, tidak terlampau lebih dan tidak melampaui batas. Jadi apa-apa saja perkara yang melampaui batas, dia memang mudarat pada tubuh kita. Tuan-tuan dan puan semua, apakah jenis-jenis haiwan yang boleh lakukan kurban? Mengikut ulama Syafi'iyah, yang paling afdal, paling lagi afdal lagi kan, yang afdal sekali ialah ibil, unta. Yang paling, yang afdal sekali ialah unta. Yang kedua babu lembu. Okay. Yang pertama sekali unta, yang kedua adalah lembu. Jadi Kenapa ranking ni diletak? Ranking binatang-binatang ni. Dia kata nazaran likathratil laham. Memandangkan kepada yang mana banyak daging. Yang mana banyak daging. Ada orang tanya saya, ustaz cakap kalau lembu ni, dia kata nak tengok umur dia, nak pastikan umur, tengok gigi. Habis kalau lembu tu tak gigi, kata oh, macam-macam orang. Siapa bakal tak gigi dah, kira cacat lah tu. Kalau dia kata buka kosongnya, kata dia ada gigi jadi orang tua, kata cacat lah tu, tak boleh lah korban tu. Tanya je dia. Tanya kan, orang nak jawapan, jadi kita kena jawab lah. Takkan dia memasang gigi palsu lah. Mengapa dia tanya unta nombor satu? Kerana banyak daging, dia kata. Nabrawan likah perhatian laham walikot ditausi'ah al-fukara. Kenapa? Yang kedua, sebab nak beri makan kepada orang fakir pada hari berkenaan. Orang miskin nak bagi makan pada hari itu. Jadi biar yang berdaging banyak, dia kata. Nabi SAW pernah bersabda satu hadis, man yaghtasala yawmal jumu'ah ghasla janabah thumma raha fakannama qarrara badanatan. Siapa yang mandi pada hari Jumaat, kemudian dia mandi janabah pada hari Jumaat, kemudian dia pergi sembahyang Jumaat, awal-awal macam dia itu berkorban seekor unta. Siapa yang pergi lewat sikit, dia kata macam dia berkorban seekor lembu. Siapa yang berkorban, siapa yang pergi lewat lagi, macam dia itu berkorban seekor kibas. Lembu, unta, lembu, kibas. Ni hadis hari Jumaat. Susunan korban pun macam tu juga susunannya. Unta, lembu, lepas tu barulah yang kecil benda tu lagi. Okay. Apakah kadar hayawan, kadar hayawan yang diberikan kebenaran, yang diberi kadar untuk berkorban bagi tiap-tiap hayawan? Ulama fuqaha telah bersepakat mengatakan bahawa bagi seekor kambing tidak lebih hanyalah satu bahagian sahaja. Unta dan lembu diberi sampai 7. Hadis dia ada. Ada orang tanya kepada saya, ustaz, yang kita ambil 7 ni ambil hadis mana? Dia kata, ada suatu surau orang tanya saya. Hadis dia ialah Jabir, nahana ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Hudaybiyah. Kami buat korban bersama Rasulullah SAW semasa hari Hudaybiyah. Al-Badanah, unta 7, wal-Baqarah 7, lembu pun 7, dia kata. Jadi hadisnya ada lah. 7 bahagian ni bukan saja-saja dibuat. Habis kalau dia kata 5 yang ada sikit, boleh, 7 tu maksimal maknanya. 7 tu maksimal dan jangan lebih daripada itu. Kalau ada 5, tak apa lah. Jalan juga seko. Kalau ada 5 pun, tapi dia tiap orang tu kena bayar lebih lah. Dapat 5 saja. Kambing nak tanah hendaklah seekor sahaja. Seekor kambing hanyalah untuk satu orang sahaja ataupun satu niat sahaja. Apakah perkara-perkara, okay, perkara-perkara yang disunatkan? Ini bab amalan. Apakah perkara yang disunatkan dan yang dimakruhkan bagi orang yang nak berkorban ni? Ulama Hanafiah mengatakan bahawa yustahabbul mudahi qabla tadhiyah rabd al-udhiyah qabla ayyamin nahri bi ayyam. Yang pertama sekali, kalau lembu tu sampai awal, dia kata tambat dulu sebelum daripada hari 10 Zulhijjah ni. Okey. Apa tujuannya? Kenapa bila orang tengok lembu tu orang semangat nak korban? Yang belum berkorban lagi pun dia tengok lembu, ish kita ni asyik pergi nyiang daging ni, tak pernah masuk lagi, dia kata. Jadi lembu orang dah sampai dah. Jadi dia boleh memberi motivasi kepada orang yang lain. Dia kata sebelum 10 Zulhijjah tu, bagi lembu ni sampai dulu. Lembu ke unta ke tak kira lah. Artinya janganlah 10 hari bulan tu masa tu turun lari. Sebaik-baiknya ni dalam bab sunat. Bila sunat ni tak payah kelahi tuan-tuan dan puan. Okay. Tempat dia telefon saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ni masalah ni. Masalah apa? Dah berkelahi dah. Berkelahi ni buat apa? Akikah. Salam membahakan satu anak lelaki, satu je. Asyik kau bakan dua. Dia tak percaya. Jadi cerita kan, macam mana? Dia kata macam ni. Benda ni benda sunat? Ya, hukum dia sunat. Hakikatnya hukum dia sunat je. Kalaulah ada kemampuan, dua. Bagi yang tidak mampu, satu. Yang tak mampu, tak payah buat langsung. Itu cerita dia. Okay. Hadis yang membahakan satu pun ada. Hadis yang membahakan dua pun ada. Bagi ulama Syafi'iyah, dua. Syafi'iyah dengan Hanabilah, dua. Yang hadis yang sahih pada tu, satu. Itu bahagian. Jadi, semua betul. Kalau peruntukan kurang, buat satu dulu. Tahun depan buat lagi satu, dua juga jadi kan. Ini bab sunat tidak perlu berselisih. Baik. Jadi dia kata, ditambatkan lembu ni hari sebelum daripada 10 Zulhijjah ini, dia kata supaya boleh memberi motivasi kepada orang yang berkorban dan yang tidak berkorban, dia kata. Kemudian bagi orang yang berkorban juga, hendaklah dia memelihara dirinya daripada melakukan dua perkara. Yang pertama, memotong kuku. Yang kedua, menggugurkan rambut. Saya tak kata, tak kata mengunting rambut ya. Menggugurkan ni mana, apa cara yang boleh gugur. Tergugur tak apalah. Bagi yang nak berkorban, jaga dua perkara. Jangan potong kuku dan jangan menggugurkan rambut. Mana-mana rambut daripada badan. Rambut betul ke? Bulu ketiak ke? Kumis? Apa nama? Janggut pisau semua sekali. Bulu roma, peliharalah, jagalah agar tidak digugurkan. Start daripada 9 Zulhijjah petang, masuk maghrib itulah, sampailah hayawannya disembeli. Kalau semua leh 13, 13 lah dia akan. Mana 4 hari. Ada habis tu kan. Nabi sembang raya tak handsome lah. Tak bercukur pun semua ni. Cukur sebelum tu pun payah kan. Cukur 9 pagi ataupun 8 hari bulan lepas Zulhijjah. Oh, macam juga. Ada semalam ada orang tanya saya, Ustaz Ramzi tanya. Dia kata, Syekh, ada orang khabar kan 1 hari bulan sampai 15 hari bulan. Haa, setengah bulan. Lama mana tu. Setengah bulannya sampai 1 hingga 15. Okay. Start daripada 9 sampai 9 saja. Bagi yang nak berkorban saja, yang tak berkorban tak masuk. Jaga dua perkara. Jangan mengetip, mengetam kuku, menggugurkan rambut. Hadisnya ada. Hadisnya ialah idza raaitum hilal Zulhijjah. Bila masuk saja dia kata hilal Zulhijjah, wa arada ahadukum an yudhhiya falyumsik an sya'rihi wa asfarihi, dia kata. Hendaklah dia menjaga dirinya daripada dua perkara, an sya'rihi, rambutnya, dan juga kukunya. Walau bagaimanapun, ia adalah bukan satu perintah yang wajib. Okay. Baik, ketika menyembelih, ulama Syafi'iyah mengatakan 5 perkara yang disunatkan ketika menyembelih ini. Yang pertama, bismillah. Sama ada bismillah sahaja ataupun bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, berselawat ke atas Nabi. Yang ketiga, menghadap kiblat ketika menyembelih. Yang keempat, bertakbir. Dan yang kelima, doa. Apa doanya? Allahumma hadhihi minka wa ilaika, ay Allahumma hadhihi minka wa ilaika. Ya Allah, ini adalah daripada kamu dan kepada kamu. Ini adalah daripada kamu dan kepada kamu. Jadi 5 perkara ketika menyembelih: bismillah, selawat atas Nabi, menghadap kiblat, bertakbir dan doa. Allahumma hadhihi minka wa ilaika. Sebaik-baiknya orang itu menyembelih diri untuk, kalau dia berkorban, menyembelihlah untuk dirinya sendiri. Sebaik-baiknya. Walau macam mana pun, kalau tidak mampu, boleh diwakilkan kepada orang lain. Bagi orang perempuan, lebih baik wakillah untuk melakukan korban ni. Fatimah, anak Nabi SAW, Fatimah ini, Fatimah dia berkorban, dia tidak sembelih. Nabi SAW suruh pergi tengok, ya, pergi tengoklah orang sembelih, dia kata. Tapi sembelihan tu diwakilkan kepada orang lain. Itu tanda perempuan semua. Itulah beberapa perkara yang dapat kita kongsi bersama yang berkaitan dengan ibadah korban ni. Apa yang penting ialah, apa yang penting ialah janganlah ada niat yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam fik al-manhaji, ya, kalau ada kita fik al-manhaji dalam jilid 1 ni, dia ada ada cerita bab korban ni. Okey. Jom. Apabila masuk 10 Zulhijjah, seseorang yang berazam melakukan sembelihan kurban, sunat baginya tidak menghilangkan bulunya, 1. Sunat menyembelihnya sendiri, 2. Yang ketiga, sunat pemerintah atau pemimpin orang Islam menggunakan wang Baitul Mal untuk ibadat kurban bagi pihak rakyat Islam. Okey. Itu tentang perempuan. Itulah yang dapat kita kongsikan bersama pada malam ini. Kalau ada beberapa soalan nak tanya berkaitan dengan korban ni, silakan. Besok dah boleh, so. Dia kena bertaubat. Orang yang kalau lah sengaja lah buat, dia kena bertaubat. Okay. Korbannya sah. Cuma dia rugilah. Dia Imam Nawawi dia sebut dalam Syarah Muslim. Dia kata berapa tak yang Nabi SAW layang sangat potong kuku dengan rambut ni. Dia kata macam ni. Kan orang yang berkorban ni apa hasrat dia? Biarlah, dia kata, binatang korban tu dengan ibadah korban ni menyelamatkan dia daripada neraka. Nak selamat daripada neraka ni biarlah semua, dia kata. Tubuh kita ni jangan ada lah yang terbuang. Itu disebut oleh Imam Nawawi dalam Syarah Muslim. Bagi yang dah terbuat, beristighfarlah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jangan terbuatlah. Besoklah. Hari Selasa lah. Bila dia sebut dalam fiqh haji ni, ada sebut bila masuk 10 Zulhijjah. Okay, soalan lain? Mengikut sebahagian daripada ulama Syafi'iyah, tidak boleh berkorban untuk orang yang dah meninggal dunia, kecuali kalau diwasiatkan, barulah dia boleh korban. Tidak adalah untuk seorang individu tu melainkan apa yang telah diusahakan. Jadi dah meninggal, tak boleh usaha lagi lah. Sebagian lain mengatakan bahawa, lain daripada Syafi'iyah mengatakan boleh kita berkorban untuk orang yang telah meninggal dunia. Dia kata diniatkan pahalanya untuk arwah tu mudah-mudahan sampai lah, dia kata. Mudah-mudahan sampai. Tapi kalau dia wasiat, wajib. Dia wasiat, wajib. Kalau hutang, dia sudah korban hutang. Okey, kalau dia berkorban, kredit kad. Hutang, okey. Sama ada kredit kad ataupun tak bayar pada jekir lagi. Untuk sampai ada orang dah pergi lagi, lori kita dah contoh lah. Kalaulah dia mampu untuk menutup hutangnya, dia mampu untuk menutup hutangnya, maka boleh. Okay. Kalau kredit kad hujung bulan sampai bila kita membayar punya, kan? Boleh lah. Baik, dia kaya je kan, potong nama atas luar ni, soal lain. Jadi kalau suara permasalahan, boleh rojoklah kepada kitab fiqh manhaji ini. Ada bab korban pada bahagian buku surat-surat yang terakhir itu. Mudah-mudahan bagi orang yang berkorban, kita harapkan semoga Allah SWT menerima ibadah kita. Bagi yang belum berkorban, berazamlah daripada sekarang. Kalau kita boleh berangsur-angsur untuk barang dunia, apalah salahnya kalau kita berangsur-angsur juga untuk kebaikan akhirat kita. Yang baik itu pada Allah SWT, yang buruk itu pada kelemahan dan kemampuan diri saya sendiri. Kalau tetap mendengar daripada orang yang lain perkara yang sama, tak mustahil perkara yang sama tapi berbeza huraiannya, tak mustahil tersalah dan tersilap. Yang maha sempurna itu adalah Allah SWT sahaja. Aku nu ma'asam itu wa astagfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.